kurang rancak gitu. Siap. Ikan baru pemanasan kita ya kan. Kalau kita kasih langsung rancak panjenengan nanti section kedua udah lempok dong. Sambut kehadirannya ada Lenny Jovanka bareng Tepos Top Super Dangdong. Dangdong. Boleh minta tepuk-tepuknya semuanya yuk. Reskut bergoyang lagi. Aku sudah tak percaya. Sudah.